Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat dan karunia yang terpenting adalah nikmatul iman. Juga tidak lupa nikmatul ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan memberkahi kenikmatan memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa, sambil menunggu salat Isya, kita membaca kitab Sifat Salat Nabi dan kita menyelesaikan sebelumnya bab salatul mariyud, salatnya orang yang sakit. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, as-salatu fis safinah, salat di atas kapal ataupun di atas jenis kendaraan yang lainnya. قال رحمه الله تعالى وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. Artinya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di atas safinah, perahu atau kapal. Beliau mengatakan, salatlah sambil berdiri kecuali jika engkau takut tenggelam atau terjatuh dari kapal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Ad-Darqutni. Kata beliau rahimahullahu taala wa Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam As-Sunan, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, demikian pula Imam Az-Zahabi. Artinya, hadis ini menunjukkan bahwa kendaraan adalah bukan satu-satunya alasan untuk sholat sambil duduk. Kendaraan atau keberadaan kita di atas kendaraan adalah bukan satu-satunya alasan untuk sholat sambil duduk. Melainkan ilatnya atau sebabnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman illa an takhafal ghariqa." Artinya kita tetap wajib salat sambil berdiri, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika mengkhawatirkan tenggelam. Apalagi keadaan barakallahu fikum di zaman sekarang, kapal yang memang terkadang tidak terasa ombaknya, salat berjamaah, salat Jumat, maka sekali lagi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya keberadaan kita di atas kendaraan adalah bukan satu-satunya alasan untuk menjadikan kita salat sambil duduk. Demikian pula salat di atas kendaraan yang lainnya. Kecuali kalau memang khawatir akan terjatuh, atau mungkin gak jatuh cuman gak khusyuk karena bertahan terus. Namanya pesawat, kereta, bis, kalau kita berdiri akhirnya gak khusyuk, bertahan terus, maka sholat sambil duduk. Hadis yang berikutnya, walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alayhi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam asanna telah berumur, wa kabura, dan masuki usia tua, beliau mengambil atau membikin 'amud, tiang di tempat salat beliau untuk sandarannya. Artinya barakallahu fikum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dan beliau mensahihkannya, demikian pula Imam Az-Zahabi. Hadis yang kedua yang kita baca ini barakallahu fikum, bahwa selama orang bisa atau mampu salat sambil berdiri, maka itu adalah yang terbaik bagi dia. Tapi kalau sudah tidak mampu barakallahu fikum, maka salat sambil duduk. Walamma asanna, tatkala beliau memasuki usia tua, beliau sempat ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alaihi. Beliau sempat membikin 'amud, tiang untuk sandaran dia ketika salat. Semua kembali kepada satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan ini kita tambahi bahwa kendaraan atau keberadaan kita di atas kendaraan adalah bukan sebagai alasan untuk sholat sambil duduk. Yang kedua yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sakit adalah bukan sebagai alasan mutlak untuk seseorang itu sholat sambil duduk. Kenapa sholat sambil duduk? Sakit-sakitnya apa? Flu? Gak ada hubungannya, cuman pilek dikit sholat sambil duduk. Sakit bukanlah alasan, melainkan sakit yang memang dia memungkinkan tidak kuat untuk berdiri. Itu yang barakallahu fikum diperbolehkan atau disyariatkan salat sambil duduk. Kita masuk pada fasal yang berikutnya, bab yang berikutnya. Al-qiyamu wal-qu'udu fi salatil lail. Berdiri atau duduk pada salat malam. Artinya salat malam ada kebiasaan atau ada sunnah tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang salat satu malam panjang sambil berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan. Dan terkadang beliau juga salat dalam malam yang panjang sambil duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Dan jika beliau membacanya sambil berdiri, maka rukuknya pun berdiri. Fa idza wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Dan jika beliau membacanya sambil duduk, beliau pun rukuknya sambil duduk. Demikian di dalam sahih Muslim dan di dalam sahih Abu Dawud. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang salat malam berdiri. Maklum sholatnya beliau panjang. Terkadang beliau sholatnya sambil duduk. Mungkin orang lagi capek. Terkadang sholatnya barakallahu fikum berdiri ketika capek duduk. Selesai capeknya berdiri lagi. Subhanallah. Artinya riwayat yang seperti ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabatnya di malam hari. Wa kana ahyana yusalli jalisan. Fayaqra'uha jalis. Dan terkadang beliau salat sambil duduk dan membaca pun sambil duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayatan. Dan jika tersisa dari bacaan beliau sekitar 30 atau 40 ayat, qama fa qara'aha wa huwa qa'imun. Beliau pun berdiri dan membacanya sambil berdiri. Tsumma raka'a wa sajad. Kemudian beliau rukuk dan sujud. Tsumma yasna'u fir raj'ati tsaniyati mithla dzalik. Dan kemudian beliau melakukan ini juga pada rakaat yang kedua. Demikian dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya yang kedua ini salat ketika barakallahu fikum takbiratul ihram sambil duduk. Duduk salat malam tapi jangan salat wajib. Kalau salat wajib pada asalnya termasuk rukun qiyam berdiri. Tapi ini salat malam. Terkadang beliau memulai salat malam sambil duduk. Kira-kira diperkirakan mungkin setinggal 40 ayat, tinggal 30 ayat. Ini Rasulullah 40 ayat tinggal. 30 ayat tinggal. Kalau kita mungkin 3 ayat itu enggak tinggal. Artinya sekali lagi barakallahu fikum, ini menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika tersisa dari bacaannya 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri. Melanjutkan bacaannya sambil berdiri. Sehingga ruku dan sujudnya dalam posisi barakallahu fikum turun dari berdiri. Kemudian di rakaat kedua seperti itu. Ketika bangkit dari sujud kedua, enggak berdiri, duduk lagi. Baca Al-Fatihah, baca surat. Ketika tersisa 30 ayat, 40 ayat, beliau pun barakallahu fikum berdiri dan melanjutkan bacaan 40 atau 30 ayatnya ini dan rukuk dan sujud. Ini subhanallah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diridhai oleh Allah azza wa jalla, yang telah dijamin masuk surga, yang telah dijamin diampuni dosa-dosanya. Maka semestinya kita barakallahu fikum lebih termotivasi dan lebih bersemangat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama salla subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna wa dhalika qabla wafatihi bi'amin. Hanya saja kata beliau rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan ini, yakni salat sunnah sambil duduk, ini hanya di akhir hidup beliau, 1 tahun sebelum meninggal. Demikian dalam Sahih Muslim dan Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini bukan kebiasaan juga. Bukan kebiasaan dan bukan tanpa sebab juga, melainkan ada sebab. Apa sebabnya? Asannah. Ketika beliau sudah mulai berumur. Dan memang subhanallah, kadang-kadang kalau kita melihat di usia-usia tua itu memang paling enak fokus pada ibadah. salat malam, salat duha, zikir, baca Al-Quran, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama asanna, ketika beliau sudah menginjak usia tua dan usia barakallahu fikum semakin mendekat kepada kematian, beliau semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yajlisu mutarabbi'an, yang terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kana yajlisu mutarabbi'an, adapun duduknya beliau adalah duduk mutarabbi'. Mutarabbi' yani duduk membentuk segi empat. Mungkin dalam bahasa kita biasanya duduk bersilang diistilahkan. Mutarabbi'. Mutarabbi' itu artinya melingkar. Ya kayak duduknya kita inilah, kan segi empat ini. Mutarabbi'an. Artinya duduknya beliau di dalam salat, beliau selalu duduk mutarabbi'. Terkadang orang nanya, kalau sakitnya demikian bagaimana duduknya? Ini asalnya duduk mutarabbi'. Tapi kalau ternyata yang sakit lututnya enggak bisa ditekuk, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Jangan dipaksakan dalam satu keadaan. Jangan dipaksakan barakallahu fikum dalam satu keadaan. Kita masuk bab salat yang berikutnya. Bab yang kita akan baca ini barakallahu fikum, ini banyak menimbulkan masalah atau bahkan mungkin ada yang mengingkarinya. Tetapi kita tetap barakallahu fikum komitmen dengan apa yang kita sampaikan di mukaddimah, bahwa yang namanya fiqih memang banyak khilaf di sana, sehingga barakallahu fikum selama masih ada dalil kita tetap menghargai satu dengan yang lainnya. Bab yang kita akan baca ini as-salatu fin ni'ali wal amru biha. Bab salat dengan menggunakan sandal dan perintah untuk melakukannya. Ada yang mengatakan itu kan zaman dahulu, ketika memang masjid lantainya terbuat dari hanya tanah saja, bukan karpet seperti ini. Sebenarnya ucapan seperti ini mending ditinggalkan. Maksudnya apa? Ya sudah, kalau memang misalnya itu adalah peraturan masjid, karpet baru dibeli, bersih, capek bersihinnya, capek ini, sudah, artinya peraturan masjid. Tetapi bukan berarti kita menolak hadis. Artinya apa? Bisa aja kita amalkan suatu saat. Tetapi barakallahu fikum, kadang-kadang orang tidak bisa bijaksana, tidak bisa hikmah dalam menerapkan sunnah, dalam menerapkan amalan syar'i, sehingga pada akhirnya menimbulkan fitnah. Sholat di masjid pakai sandal, ketika diingatkan ini kan sunnah, padahal di rumah sendiri gak pernah sholat pakai sandal. Ini kan cari masalah. Saya ingin mencontohkan sunnah, kamu salah. Tetap barakallahu fikum, di Masjidil Haram pun kalau masuk sandal digubuk sama polisi. Jadi artinya kita katakan barakallahu fikum, kalau memang itu adalah peraturan masjid, sudah katakan peraturan masjid. Apakah ini tidak menyelisih syariat? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak menyelisih syariat. Artinya hadis tetap kita yakini bahwa demikianlah hadis, dan memang benar. Suatu saat barakallahu fikum bisa kita amalkan, tetapi bukan berarti kita mengingkarinya. Wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Lihat. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menunaikan salat hafiyan, telanjang kaki, dan terkadang beliau menggunakan sandalnya. Demikian dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. jelas kalau memang kita melihat kondisi atau keadaan mereka zaman dahulu, keadaan itu memang sangat jauh berbeda dengan keadaan kita zaman sekarang. Tapi tetap kita tidak bisa menjadikannya sebagai jembatan untuk menolak hadis. Seperti kadang-kadang, maaf, sebagian orang ketika membaca masalah cadar misalnya, dia muntakwil, ah, cadar itu kan memang orang Arab aja, yang memang di sana debu, banyak debunya, sehingga perlu diterapkan cadar. Kalau alasan ini bisa diterima, maka semestinya yang bercadar pun laki dan perempuan dong. Kan namanya debu gak milah-milih cuman ngijabin wanita aja, enggak. Laki perempuan tetap aja namanya debu, ya debu, kurang ajar. Katakan, kalau memang belum mampu, katakan itulah yang syar'i, itulah yang benar, cuman saya belum mampu. Gitu aja selesai. Saya belum mampu mengamalkan. Saya belum kuat mengamalkan. Selesai. Daripada barakallahu fikum, kadang-kadang sebagian orang takalluf, yang pada akhirnya terkesan barakallahu fikum menolak syariat, atau bahkan kadang-kadang melecehkan atau merendahkannya. Katakan itu yang benar, itu yang syar'i, tapi saya belum mampu. Istri saya juga belum mampu. Ini lebih mending, lebih ringan daripada yang pertama tadi. Menta'awil barakallahu fikum tanpa ada pendahulu dari para salaful ummah. Wa abaha dzalika li ummati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan hal ini untuk umatnya. Boleh. Naam. Dan ini sangat penting barakallahu fikum. Terutama mungkin ilmu yang seperti ini sangat bisa dan sangat penting diterapkan dan diamalkan ketika situasi misal mujahid fisabilillah. Dia harus menggunakan sepatu dan dia harus siap siaga dalam salat pun siap tempur, tidak menutup kemungkinan musuh menyerang tiba-tiba dan dia harus lari. Enggak mungkin lari sambil pakai sepatu, enggak mungkin. Ini faedahnya. Sehingga barakallahu fikum kita tetap mengimani dan mengakuinya. Namun untuk pengamalan barakallahu fikum kita tentunya harus bijaksana dan harus hikmah. Qala idza shalla fa qala idza shalla ahadukum falyalbasna alayhi aw liyakhla'ahuma baina rijlayhi wa la yu'dhi bihima ghayrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian salat maka hendaklah dia memakai kedua sandalnya atau melepasnya dan meletakkannya di antara kedua kakinya dan jangan mengganggu orang lain dengan kedua sandalnya. Demikian dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Bazzar dengan sanad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ini kita lihat di Yaman. Kita lihat di Yaman di beberapa masjid, terutama masjid Ahli Sunnah, salat dengan sandal, atau kalau enggak kata Rasulullah, awliya khla'ahuma baina rijlai, atau sandalnya dilepas tapi tetap dibawa ke masjid, ditaruh di antara kedua telapak kakinya, kedua kakinya ketika berdiri. Namun dalam kondisi seperti ini masih ada juga yang hilang sandalnya ketika sujud, tarik dari belakang. Ada teman kita begitu, salat nih, ibu kota Yaman, Sana'a, sandalnya bagus, mahal, taruh hijabit antara kedua kakinya, begitu berdiri rakaat kedua, sandal kemahan aku. Ternyata malingnya maling kakap juga. Artinya demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'dhi bihima ghayrah, dan jangan mengganggu orang lain dengan sandalnya. Apa maksudnya wa la yu'dhi bihima ghayrah? Artinya jangan meletakkannya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau di depannya. Ini maknanya, tetapi diletakkan antara kedua kakinya barakallahu fikum. Ini kita lihat di sana memang. Sebagian masjid memasang, karena memang rupanya subhanallah, tingkat keamanan sandal ternyata di mana-mana memang begitu. Terutama sandal-sandal yang bagus. Sehingga biasanya kalau masjid besar itu tempat-tempat sandal di dalam masjid, antara dua tiang. Antara dua tiang, antara tiang gini, bikin lemari-almari pendek gitu aja. Jadi sholat di situ, orang sholat sandalnya di depan, aman. Taruh di situ ada itunya, ada gemboknya, ada kuncinya di situ. Sholat aman, walaupun mau pakai sandal yang mahal aman. Itu yang kita lihat, tapi nggak mengganggu, nggak mengganggu karena cuma paling satu berapa senti dari lantai gitu. Kalau kita sih insya Allah memang yang nggak aman motor seringnya. Kalau di Indonesia seringnya nggak aman motor. Qala wa akada alaihim as-salatu fihi ma ahyanan. Faqala, namun di sini perintah ya ikhwan bukan berarti menunjukkan perintah wajib. Ini harus difahami. Bukan berarti perintah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan ini dan terkadang melakukan itu. Artinya boleh kita melakukannya suatu saat. Kita sholat jenazah misalnya di kuburan, kita sholat barakallahu fikum misalnya di rumah, atau ketika kita musafir, tidak ada masalah. Faqala khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi, karena mereka tidak salat dengan sandal-sandal mereka dan sepatu-sepatu mereka. Artinya ini menunjukkan kebolehan. Kata Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala, "Wa lam yakun ahadun bi wujubi as-salati fi an-ni'al wa anna khal'aha haram." Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajibnya salat dengan menggunakan sandal dan bahwasanya kalau melepasnya adalah haram, tidak ada. Artinya boleh, atau minimal ulama mengatakan mustahabbah. Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamayhi wa huwa kisfalah. Ini juga salah satu faedah kita dapati dari pembahasan ini. Rasulullah melepas kedua sandalnya dalam salat. Tsumma istamarra fi salatih. Kemudian beliau terus dalam salatnya. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Sa'id, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dzata yaumin, suatu hari. Falamma kana fi ba'di salatih. Tatkala suatu hari atau dalam sebagian salat beliau, khala'ana 'alaihi fawada'ahuma an yasari. Beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkan di sebelah kirinya. Falamma ra'a an-nasu dzalika khala'u ni'alahu. Tatkala mereka melihat, makmum melihat Rasulullah melepas sandalnya dalam salat, maka makmum pun melepas sandal mereka. Falamma qada salatahu qala, tatkala beliau menyelesaikan salatnya, beliau berkata, "Ma balukum alqaitum ni'alakum?" Kata Rasulullah, "Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian?" Qalu ra'aynaka alqaitana 'alayka fa alqayna ni'alana. Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandalmu sehingga kami pun melepasnya." Faqala inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha qadaran aw qala adan. Maka Rasulullah mengatakan, Jibril memberitahu saya bahwa pada kedua sandalku ada kotoran, maka aku pun melepasnya. Wa fi riwayatin khabthan, dalam sebagian riwayat najis. Fa alqaytuhuma, maka aku pun melepaskannya. Fa idza jaa ahadukum ila almasjid falyanzur ila alayhi. Maka kalau kalian mau datang ke masjid dan hendak sholat dengan sandal kalian, maka hendaknya terlebih dahulu melihat sandalnya kotor atau tidak. Fa in ra'a fihi ma qadaran aw qala adzan kalau dia melihat pada kedua sandalnya kotoran. Wa fi riwayatin ukhra khubthan falyamassahuma waliyusalli fihima. Maka hendaknya dia membersihkannya, dan kalau mau dipakai salat baru kemudian dipakai untuk salat. Artinya ada syaratnya, tidak sembrono dari rumah langsung masuk masjid, dari rumah langsung bersihkan dulu, dilihat dulu. Ini barakallahu fikum di antara syaratnya. Hadis ini juga barakallahu fikum memberikan kepada kita faedah di dalam qawaid usuliyah. Seseorang yang salat ternyata di pakaiannya ada najis dan ingatnya di tengah salat. Kalau ingatnya setelah salat enggak ada masalah. Salat setelah salat baru ingat, atau mungkin diingatkan istrinya bahwa tadi Anda memakai sarung yang terkena najis. Enggak ada masalah, udah selesai salat kita. Kita enggak tahu tadinya. Tapi kalau di tengah salat ingat bahwa ternyata pakaian yang kita pakai najis, kira-kira bagaimana? Salatnya dibatalkan atau dilanjutkan, atau separuhnya sah atau enggak sah kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Hah? Bajunya dilepas, salat enggak pakai baju nanti. Hah? Tapi ini sudah tahu kalau ada najisnya. Hah? Tetap kalau sudah selesai sholat gak ada masalah. Tapi ini dia lagi sholat. Ada masalah seperti ini dibahas oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dan disyarah oleh Al-Alama Ibn Sayyidun rahimahullah ta'ala dengan perincian. Kalau memang di tengah sholat dia mengetahui ternyata pakaiannya ada najisnya, maka dilihat. Kalau yang terkena najis ini adalah pakaian yang bukan merupakan penutup aurat dia, dilepas selesai. Ingat ternyata pecinya ada najisnya, dah lepas sholat. Seperti sandal tadi ini. Ingat ternyata sarungnya ada najisnya, tapi dia punya celana atau punya gamis misalnya, kan gak kelihatan auratnya. Udah sarungnya lepas, teruskan sholatnya. Hah? Ya kan ada celana di situ. Hah? Enggak pakai gamis dia, pakai jubah. Jubah kan panjang. Dia pakai jubah, pakai celana, pakai sarung. Ternyata di tengah sholat ingat sarungnya tadi sarung najis. Artinya kalau sarungnya dilepas gitu enggak kelihatan auratnya. Intinya begitu. Itu pun kalau kira-kira ya sholat sendirian lah. Kalau sholat berjamaah kira-kira gimana sih? Ini orang sarungnya kok melorot gitu. Sama dengan misalnya kalau sholat di rumah. Pakai jubah atau pakai baju, misalnya baju koko tapi ada kaos dalamnya. Ingat ternyata baju kokonya ada najisnya, dilepas. Sholat pakai kaos dalam gak ada masalah. Dan sholat pun dilepas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gerak yang seperti itu gerak yang memang harus. Tapi kalau memang kira-kira dengan melepas pakaian ini tadi akhirnya nampak aurat dia, ya berarti sholatnya dibatalkan. Mau gak mau sholatnya dibatalkan. Ini faedah yang kita dapat ambil dari hadis ini. Qaid dinamakan qaidah usuliyah, berdasarkan hadis ini. Karena yang terkena najis adalah sandal, beliau lepas. Wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma 'an yasarihi wa kana yaqul idza shalla ahadukum fala yad'una 'alayhi 'an yaminihi wala 'an yasarihi fatakunu 'an yamini ghayri illa an la yakuna 'an yasarihi ahadun wa liyad'ahuma baina rijlayhi. Dan Rasulullah kalau melepasnya, beliau meletakkannya di sebelah kiri, diletakkan sebelah kirinya dan tidak boleh sebelah kanan. Kecuali kalau di sebelah kirinya ada orang lain, jangan diletakkan di antara kedua kakinya. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan artinya ini juga termasuk dalam bab hifdzul amwal, menjaga harta. masuk di dalam bab hifdzul amwal, menjaga harta. Sandal yang semahal apapun kita beli, pada ujung-ujungnya diinjak-injak juga, tapi tetap dia adalah harta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjaga harta, cara memelihara harta dan tidak menyia-nyiakannya, sampai demikian perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sandal beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita akan masuk nanti dalam bab as-salatu 'alal mimbar. Setelah itu bab sutrah baru mulai masuk, mulai dari takbir, niat selanjutnya. Dan selanjutnya. Iya, monggo. Fadhlah. Tadi keadaan salat yang menanjis. Itu kita lihat jamaah bersama anak-anak atau sama mantu-mantu di rumah. Di tengah-tengah ini ada sudah ingat itu tadi kotor. Apa tetap dilepas tidak apa? Bagaimana sebenarnya dilepas sama anak-anak sama mantu? Ketawa semua. Tapi gimana ya? Artinya begini, yang namanya sesuatu yang mubah, yang namanya sesuatu yang diperbolehkan, ketika kita mengamalkan, tentunya barakallahu fikum, kita juga harus memperhatikan muruah, harus memperhatikan harga diri atau wibawa atau nama baik. Contoh, orang sholat di masjid pakai sarung, pakai singlet, pakai peci, sholatnya sah apa enggak? Sah, boleh. Tapi kira-kira gimana? Secara muruah, secara harga diri, secara wibawa gimana? Ini orang waras atau enggak ini orang? Demikian pula dalam mengamalkan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita misal mau mengamalkan, saya ingin sholat di masjid Abu Bakar pakai sandal, saf paling depan, masuk dari masjid, barusan di pintu, ini orang gila ini, keluar dari masjid. Jangan barakallahu fikum mengamalkan sunnah yang akhirnya menyebabkan orang mencela sunnah, yang akhirnya menyebabkan orang mencela sunnah. Kan Rasulullah SAW memelihara jenggotnya, memanjangkan jenggotnya. Tapi apakah beliau sallallahu alaihi wasallam merapikannya? Disisir, dikasih barakallahu fikum kadang-kadang minyak biar harum, biar kelihatan rapi, biar kelihatan tertata. Bukan dipelihara begitu aja. Yang satu naik ke atas kepala sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, yang satu ke depan mulutnya. Akhirnya, enggak. Akhirnya apa kata orang? Ini orang melihara sunnah atau menghinakan sunnah? Jadi barakallahu fikum, ketika kita mengamalkan juga harus jaga adab-adabnya. Sama dengan melepas tadi. Memang itu barakallahu fikum keterangan dari para ulama. Kita melepas kalau misalnya memang, tapi kan nanti giliran pengamalan kita kembali kepada ini tadi, muruah. Artinya kalau kita sholat di masjid, kalau cuma melepas peci kan gak kelihatan. Ngelepas taruh di saku selesai. Tapi kalau ngelepas sarung, tapi kalau ngelepas baju, ini kan sudah gak karuan. Tapi kalau cuma melepas peci, melepas misal ngelipat sejadah, ingat ternyata sejadah saya ini tadi kena najis. Ketika sujud sejadahnya dilipat, sudah taruh aja di depan. Gak kentara. Tapi kalau sudah ingat ternyata sarungnya atau bajunya sudah ganggu orang lain, dia sendiri gak khusyuk. Ini sudah keluar. Keluar pulang ke rumah kemudian ganti pakaian dan sholat lagi. Itu barakallahu fikum. Kita jadi ketika mengamalkan sesuatu, artinya kita jangan terlalu tekstual, tetapi hendaknya juga kita memperhatikan barakallahu fikum muruah. Itu Ustaz tadi diteruskan Ustaz, kalau di rumah tadi sama anak mantu, ternyata dalam pertanyaan itu kan baju ternyata kalau dilepas tadi bisa lupa itu. Atau sementara kita jadi imam. Iya. Kalau diteruskan enggak? Kalau diteruskan barakallahu fikum enggak, karena berarti kita sholat dalam keadaan apa namanya? Di pakaian kita ada najis. Tetapi dibatalkan, kemudian salah satu disuruh menggantikan kita. Salah satu dibatalkan disuruh menggantikan kita. Itu faedahnya Rasulullah mengatakan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang di belakang imam itu adalah orang yang berilmu, ulul ahlam wan nuha. Orang yang faham, orang yang berilmu dan yang faham. Ketika imam batal dia bisa menggantikan. Nah, artinya kita tidak bisa mengantarkan orang lain. Udahlah terusin aja lah, hitung-hitung saya enggak salat tapi cuma sekedar mengantarkan penumpang aja. Saya cuma jadi sopir aja. Dibatalkan nanti habis itu wudhu, apa ganti pakaian jadi makmum. Tidak ada masalah barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Apa enggak ada lagi? Ya. Ah. Kalau salat cuma ke kaos kaki itu apa sudah cukupkan salat dengan kaos kaki yang dicatatkan? Salat memakai kaos kaki barakallahu fikum sama dengan apa namanya? Pembahasan kita tadi. Artinya kalau salat dengan menggunakan sandal diperbolehkan dalam syariat kita, makanya pakai kaos kaki lebih diperbolehkan lagi. Lebih diperbolehkan. Yang penting dijaga adabnya. Jangan sampai baunya mengganggu orang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akala min hadhihi syajara min hataini syajarataini la yakrabanna masjidana. Barang siapa yang makan dua pohon ini, dua buah pohon ini, maka jangan mendekati masjid kami. Yang dimaksud adalah as-sum wal basal, bawang putih dan bawang merah atau al-qurrat. Itu artinya kata Umar bin Khattab, wal yumidhuma tabkhan. Kalau mau ingin menghilangkan baunya dan ingin memakannya, maka hilangkan baunya dengan dimasak terlebih dahulu. Itu tuntunannya. Baunya memang sangat mengganggu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang bau nggak enak untuk dibawa ke masjid. Tadi ada pertanyaan sebelum masalah apa tadi? Lupa saya. Apa tadi? Di dalam sholat. Kalau di dalam sholat barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah dengan pakaian yang berukir, dan beliau kemudian sholat. Setelah itu beliau mengembalikannya. Utuni bi'imbijaniyati abijah. Beliau mengembalikannya kepada orang yang beri hadiah dan meminta ditukar supaya tidak menyinggung orang. Karena beliau mengatakan innaha alihatni anifan fi salati. Dia tadi mengganggu saya dalam salatku. Nah, sehingga kita hindari. Artinya kadang-kadang kita salat memakai baju di belakangnya ada tulisan banyak sekali. Akhirnya orang yang di belakang salat baca terus. Jangan. Salat untuk iklan jangan. Dijauhi barakallahu fikum, apalagi kalau gambarnya gambar-gambar yang bernyawa. Sama juga dengan masalah tadi, dalam keadaan celana musbil atau sarung misalnya musbil di bawah mata kaki, dijauh. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana. Dan sampai sekarang kita masih terus membaca muqaddimah ini. Nanti akan masuk mungkin dua kali, satu kali pertemuan lagi mungkin, atau dua kali baru kita mulai masuk dari niat, kemudian takbiratul ihram dan selanjutnya. Kita masih terus membaca muqaddimah dari pembahasan beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.